Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah sampai pada bab as-siddiq, bab terkait dengan kejujuran. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadiba ribah. Aku telah hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang kita ragukan kehalalannya, apakah ini boleh atau tidak halal ataukah haram, masih samar bagi kita hukumnya, maka tinggalkanlah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang masih meragukan kepada sesuatu yang tidak kita ragukan. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran merupakan ketenangan dalam hati. Wal kadiba ribah, dan kedustaan adalah sesuatu yang membuat hati kita bimbang, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang membuat kita gelisah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun sahihun. Alhamdulillah telah kita baca penjelasan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada pertemuan yang sebelumnya. Maka malam ini kita akan lanjut pada hadis yang ke-56, yaitu hadis dari sahabah Abu Sufyan Sakhr Ibn Harbin radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, wa an Abi Sufyan Sakh ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql famadha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budu Allah wahdahu la tushriku bihi shay'an واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Telah kita jelaskan sedikit terkait dengan hadis Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ketika itu Abu Sufyan beserta rombongannya dari Quraisy datang ke negeri Syam, mendatangi Hiraql, dan dia adalah seorang raja Nasrani pada waktu itu. Hiraql telah membaca kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, artinya mengetahui apa yang terkandung, apa yang disebutkan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Dia seorang raja yang cerdas. Ketika mendengar kedatangan Abu Sufyan beserta rombongannya dari Hijaz, Hiraql memanggil mereka semuanya, memanggil Abu Sufyan dan rombongannya. Pada saat itu Abu Sufyan ada seorang yang musyrik. Pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam. Setelah dipanggil oleh Hiraql, maka Hiraql bertanya kepada mereka tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Hiraql bertanya kepada mereka semuanya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan Nabi, dengan orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Nabi. Yani siapa yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Sufyan dialah orang yang lebih dekat nasabnya daripada yang lainnya. Setelah itu Abu Sufyan ditanya oleh Hiraql dengan beberapa pertanyaan, kemudian dia pun mengatakan kepada kaumnya, yakni kepada rombongannya Abu Sufyan, katakan kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar, katakan benar. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang dusta, katakan itu adalah dusta. Ditanya satu persatu, pertanyaan demi pertanyaan disampaikan oleh Hiraql kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Seperti di antara pertanyaan yang disampaikan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya atau nasabnya adalah apakah dari keturunan yang terpandang? Jawab iya. Kemudian apakah pengikutnya semakin banyak atau berkurang? Semakin banyak jawabannya. Kemudian yang mengikuti ajakan orang tersebut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka dari kalangan orang-orang miskin, fuqara, atau dari kalangan orang kaya? Jawabannya kebanyakan yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang fuqara. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Hiraql. Pertanyaan yang disampaikan Hiraql untuk menjelaskan, untuk mengetahui sebenarnya apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar nabi atau hanya seorang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan kemudian telah dijawab oleh Abu Sufyan, maka Hiraql pun mengetahui bahwa itu adalah nabi. dia adalah seorang nabi yang benar-benar nabi, bukan seorang yang mengaku-ngaku dirinya adalah nabi. Artinya Hirakal mengetahui dengan ciri-ciri, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada Abu Sufyan. Dari mana Hirakal mengetahui ini? Mengetahui ciri-ciri nabi yang akan datang, mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejarah yang beliau baca dari kitab-kitab sebelumnya. Baca dari kitab Taurat, dibaca dari kitab Injil dan kitab-kitab yang sebelumnya. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Hirakal kepada Abu Sufyan adalah famada ya'murukum? Apa yang dia perintahkan untuk kalian? Artinya kalian diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan apa? Qala, maka Abu Sufyan menjawab ketika itu, yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan melarang mereka untuk melakukan kesyirikan. Dan inilah dakwahnya para anbiya, bukan hanya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi semua nabi, semua rasul dakwahnya sama. Yang mereka sampaikan kepada umatnya, yang mereka sampaikan kepada kaumnya adalah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan. Jangan mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada batu. Jangan beribadah kepada pohon. Jangan beribadah kepada malaikat, para nabi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari yang sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, yakni kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat rasul. Mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengajak umatnya untuk meninggalkan dan menjauhi at-taghut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian yang kedua kata Abu Sufyan radhiyallahu an, watruku ma yaqulu aba'ukum. Menjawab, masih dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Hirakal, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian? Dijawab oleh Abu Sufyan, dia memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Kemudian perintah yang berikutnya, watruku, tinggalkanlah. Ma yaqulu aba'ukum, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyampaikan kepada umatnya yang sebelumnya orang tua mereka telah melakukan amal ibadah kesyirikan. Mereka beribadah kepada patung, mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada pohon, dan seterusnya dari perbuatan kesyirikan yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada mereka semuanya untuk meninggalkan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kalian. Diperintahkan untuk meninggalkan itu semuanya, ibadah-ibadah kesyirikan. Meninggalkan, diperintahkan untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Diperintahkan untuk meninggalkan peribadahan kesyirikan. Adapun akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik yang dilakukan oleh bapak-bapak kalian, yakni kaum jahiliyah pada saat itu, maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa amma ma kana alaihi aba'uhum minal akhlaqil fadilah fa innahu lam ya'murhum bitarkihi. Adapun akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak mulia yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka, yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka pada masa jahiliyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk meninggalkan akhlak-akhlak tersebut. Kaum jahiliyah dari kalangan Arab, ada di antara mereka yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik. Walaupun di sisi lain mereka melakukan amal kesyirikan. Dan di sisi lain mereka juga menjaga akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, memerintahkan umatnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dari bapak-bapak mereka, yang dilakukan oleh mereka berupa kesyirikan, perbuatan dosa yang lainnya, zina, pencurian, dan seterusnya. Tinggalkan itu semuanya. Adapun akhlak-akhlak yang baik yang ada pada mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Falhasil anna Rasul alaihi salatu wassalam amara ummatahu alladhi bashara da'watahum an yad'u ma kana alaihi aba'uhum min al-ishraki billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak atau memerintahkan umatnya yang ketika itu langsung bertatap muka bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk meninggalkan apa yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka berupa kesyirikan. Tinggalkan itu semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ya'muruna, selanjutnya perintah yang berikutnya ialah wa ya'muruna bis salah, dia memerintahkan kami untuk menunaikan salat, memerintahkan kami untuk berkata, berbuat jujur, memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan diri, dan memerintahkan kami untuk menjaga tali silaturahim. Menjaga silaturahim. Diperintahkan untuk menunaikan salat. Naam. Salat merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Seorang dinyatakan sebagai seorang muslim dan bisa terbedakan dengan orang kafir dengan sholatnya. Kalau seorang muslim yang mengaku muslim, dia meninggalkan sholat sama sekali, tidak mengerjakan sholat, maka telah ada pada dirinya ciri orang kafir, dan dia terjatuh dalam kekufuran. sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa pembeda antara kafir dengan muslim dengan kesyirikan ialah as-salah. Siapa yang meninggalkan salah, faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan as-salatu baina sa'iril a'mal idza tarakaha al-insanu fa huwa kafirun. Law taraka al-insanu siyama ramadhan wa sara ya'kul wa yashrabu bin-nahar wa la yubali lam naqul innahu kafirun. Dijelaskan oleh ulama bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, baik puasa, salat dan seterusnya dari amal ibadah, ketika mereka meninggalkan satu amalan yaitu salat, maka dia menjadi kafir. Dia kafir meninggalkan salatnya, walaupun zakatnya masya Allah dia tunaikan, puasanya dia jaga, dan amal ibadah yang lainnya dia tunaikan. Namun disebabkan dia meninggalkan as-salah yang merupakan rukun Islam, ketika dia meninggalkan as-salah, maka dia telah kafir. Demikian pula, lau tarakal insanu siyama ramadhan, berbeda keadaannya dengan orang yang menunaikan. Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak punya udzur, tidak ada udzur. Dia makan, dia minum, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apakah orang tersebut terjatuh dalam kekufuran? Lam naqul innahu kafir. Kita tidak mengatakan orang tersebut kafir. Tetapi kalau orang meninggalkan salat, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengatakan faqad kafar. Dia telah kafir. Az-zakah. Kalau ada orang meninggalkan zakat, tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, tidak dikatakan dia kafir. Demikian pula dengan ibadah haji. Dari sekian amalan-amalan yang jika seorang hamba meninggalkannya menjadi kafir adalah as-salah. Ketika menunaikan atau meninggalkan as-salah, dia kafir. Tetapi ingat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak dengan mudah kita mengatakan fulan kafir. Kenapa? Kenapa fulan kafir? Kenapa dia kafir? Karena dia enggak pernah salat, enggak kelihatan di masjid. Ya bukan seperti itu caranya. Tetap ini adalah untuk menjatuhkan vonis kafir itu sangat berat. Dibutuhkan syarat-syaratnya, mawani'nya, kemudian iqamatul hujjah. Bisa jadi ada seorang yang meninggalkan salat dikarenakan dia tidak tahu hukumnya. Mungkin ada keadaan orang yang seperti ini. Juga bisa jadi orang tersebut tidak menunaikan salat di masjid karena enggak tahu bahwa salat di masjid itu wajib bagi kaum laki-laki. Dia menunaikannya di rumah. Maknanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwasannya seorang yang meninggalkan salat dia adalah kafir, ini ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam memberikan sifat kepada kita bahwa orang yang keadaannya demikian dia adalah orang kafir. Dia kafir. Tetapi kita tidak mentakyin, tidak menentukan siapa fulan, fulan, fulan, fulan. Eh, kamu kafir. Kenapa? Karena kamu tidak menunaikan salat. Tidak dengan semudah ini kita mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya, ketika mendapati, ketika menjelaskan kepada para sahabat dalam hadisnya, menjelaskan keadaan penguasa yang melakukan kezaliman, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, "Wahai Rasul, apakah kita memerangi penguasa tersebut?" Kata Rasul alaihissalatu wassalam, "Jangan. Ma aqamu fikum as-salah." Kata Rasul alaihissalatu wassalam, "Jangan kau perangi orang tersebut. Jangan kalian perangi penguasa tadi selama mereka masih menunaikan as-salah." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, asyahid min hadza bahwa as-salah merupakan ciri pembeda antara seorang yang muslim dengan kafir. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah terjatuh dalam kekufuran. Qala rahimahullahu taala, yang berikutnya dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam adalah as-sidq, wa kana ya'muruna bis-sidq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjadi orang yang jujur dalam berkata, orang yang jujur dalam berbuat. Dan ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam berbuat, jujur bersama Allah, jujur kepada Allah, jujur kepada hamba-hamba Allah. Ini perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, "Was-sidqu qismani, sidqun ma'a Allah wa sidqun ma'a ibadillah." Jujur ada dua macam, kata Syekh. Sidqun ma'a Allah, kejujuran kita kepada Allah. Wa sidqun ma'a ibadillah, kejujuran kita kepada hamba-hamba Allah. Kejujuran kita kepada Allah, yakni bagaimana ibadah kita. Apakah kita telah jujur beribadah, berkata jujur, berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan ikhlas. Wa sidqun ma'a ibadillah, kejujuran kepada hamba-hamba Allah, bagaimana muamalah kita kepada sesama? Apakah kita menjaga kejujurannya? Nah. Dan lawan dari kejujuran adalah al-kadib. Dan ini merupakan ciri atau akhlaknya kaum munafikin, suka berdusta. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tanda-tanda kaum munafikin dalam hadisnya, "Ayatul munafiki thalath." Tanda atau ciri orang munafik ada tiga. Di antaranya disebutkan dalam hadis tersebut, "Idza hadatha kadzab." Jika berbicara, jika menyampaikan berita, dia berdusta. Jika ngomong, dia berdusta. Berbicara, berdusta. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu ciri seorang munafik. Sehingga orang muslim, orang mukmin, dia tidak akan berdusta kepada Allah, tidak akan berdusta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Qala wa ya'muruna bil afaf. Yang berikutnya, kami diperintahkan untuk afaf, yaitu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dari syahwat kemaluan, menjaga kehormatan diri dari syahwat perut, yaitu menjauh dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan berupa zina dan sesuatu yang dapat menghantarkan pada perbuatan zina. Semuanya dilarang, harus dijauhi. Orang yang menjauhi itulah orang yang disifati dengan afaf, telah menjaga kehormatan dirinya. "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jangan mendekati perbuatan zina, yakni sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang pada perbuatan zina, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Dan ini merupakan bentuk afaf yang ada pada seorang hamba. Dan kita diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan afaf. "Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina." diperintahkan untuk meminta hidayah, petunjuk, ketakwaan, meminta agar Allah menjaga, memberikan kehormatan diri untuk kita semuanya. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan afaf, menjaga kehormatan diri dari syahwatul batn, syahwat perut, juga diperintahkan. Kita harus menjaga kehormatan diri kita terkait dengan syahwat perut, yaitu jangan minta-minta kepada orang lain, meminta apa yang dimiliki oleh orang lain. Harus afif, harus menjaga kehormatan diri kita. Walaupun kita butuh, tetap mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memudahkan atau bermudah-mudahan dalam meminta-minta kepada orang lain, karena meminta ada sesuatu yang dibenci, sesuatu yang jelek. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, orang-orang yang meminta-minta itu tercela. Tercela. Kecuali kalau memang dalam keadaan yang sangat-sangat darurat sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan orang-orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain walaupun dia butuh. Walaupun dia butuh, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha memiliki, akan memberi, akan menjawab, mengkabulkan doa hamba-hambanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian perintah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijawab oleh Abu Sufyan terhadap pertanyaan Hirakal. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dan yang terakhir adalah as-silah, yaitu menjaga hubungan silaturahim, tidak memutus kekeluargaan, menyambung tali silaturahmi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyambungnya dari keluarga dekat kita. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan masuk ada. Hmm? 13 menit lagi. Naam. Qala wa qawluhu yang berikutnya, yang kelima, as-silah. Was-silatu an tasila ma amara Allahu bihi an yusila min al-aqaribi al-adna fal-adna wa a'lahum. Al-walidan فَإِنَّ سِلَةَ الْوَالِدَيْنِ بِرٌّ وَصِلَةٌ. السِلَةُ silatu rahim adalah menyambung hubungan antara keluarga kita, dari mulai yang terdekat, kemudian yang seterusnya. Yang paling dekat, yang paling tinggi adalah kedua orang tua kita. Jaga hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kalau seorang hamba telah menjaga hubungan mereka dengan kedua orang tuanya, maka ini adalah perbuatan yang baik. Wal aqaribu lahum minasilah biqadri ma lahum minal qurb. Kemudian yang seterusnya, dari keluarga-keluarganya, pamannya, ibunya, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, dan menyambung tali silaturahmi tentunya berbeda keadaan masing-masing. Mungkin ada yang menyambung tali silaturahminya, menjaga hubungan kekeluargaannya dengan cara sering berkunjung, berziarah, atau dengan cara menelpon dan seterusnya, dari keadaan-keadaan orang-orang, sesuai dengan keadaan mereka yang jaraknya jauh dari kedua orang tuanya, dari kerabat dekatnya, enggak mungkin akan atau sulit bagi dia untuk berkunjung setiap bulan misalnya, dia bisa menjaga tali silaturahminya dengan sering berhubungan via telepon misalnya, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ إِسْتَغْنَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَا يَشُرُهُ عَلَى الْآخَرِ لكن لو كان هذا الرجل قريبا جدا كالأب والأم والأخ والأم فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وكذلك لو كان فقيرا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وكذلك لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وهكذا. Melihat keadaan keluarga kita masing-masing, tidak selamanya atau tidak harus berupa pemberian harta. Menjaga hubungan silaturahmi bisa dengan berziarah, sering mengunjunginya. Kalau keluarga kita adalah orang yang fakir dan kita diberi kelapangan rizki, bisa kita memberikan rizki yang ada pada diri kita kepada keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kita bisa menjenguknya. Dan ini merupakan menjaga hubungan kekeluargaan. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikianlah perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam hadis Abi Sufyan Sakhr Ibn Harbin radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala anthab an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Al-Walid Sahl Ibn Hunayf وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. Masih terkait dengan bab sidq, diriwayatkan dari sahabah Abu Thabit, ada yang bilang juga Abu Sa'id, diriwayatkan dia adalah Abu Walid. Jadi ada yang bilang Abu Thabit, Abu Sa'id, waqila Abu Walid. Nama beliau adalah Sahal Ibn Hunayf wa huwa Badri, seorang sahabah yang ikut dalam perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah," siapa saja yang memohon, meminta kepada Allah, asy-syahadata, meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai seorang yang meninggal dalam keadaan syahid, berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid, bisidqin, kalau dia benar-benar jujur dalam meminta, jujur dalam memohon, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia, menempatkan dia pada derajatnya asy-syahad, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, akan diberikan apa yang dia minta. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimatikan dalam keadaan syahid, kalau benar-benar jujur dalam hati dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya, memberikan kedudukan untuk dia sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya, tidak dalam medan pertempuran. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya, kalau dia betul-betul jujur dalam meminta kepada Allah, jujur memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia seorang yang mati dalam keadaan syahid. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat penjelasan tentang asy-syahadah, orang yang mati syahid. Ternyata mati syahid bisa diraih, bisa didapatkan dengan cara yang lain selain perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sekadar meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita minta, kalau memang kita jujur, walaupun kita meninggal di atas kasur kita. Qala rahimahullah, wasyahadatu anwa'un kathirah. Yang namanya syahadah, mati syahid, itu macam-macam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang yang mati syahid. Beliau menyebutkan bahwa ada dua macam mati syahid. Yang pertama adalah mati syahid yang hakiki, yang benar-benar mati syahid. Dan yang kedua, mati syahid yang tidak hakiki. Apa maksudnya? Mati syahid yang pertama, yaitu yang hakiki, kata beliau, adalah seorang yang meninggal dalam medan pertempuran, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah, membela agama Allah. Kemudian dia mati dalam pertempuran tersebut, maka dia menjadi seorang yang mati syahid yang hakiki. Dan orang yang mati syahid dalam medan pertempuran, dalam medan jihad, memiliki hukum-hukum tersendiri. Di antaranya ialah dia tidak dimandikan, dia dikuburkan dalam keadaan pada pakaian yang dia pakai, darahnya sedang berlumuran, dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Ini kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang mati syahid. Tentunya perang yang mereka lakukan betul-betul perang yang syar'i, yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bukan perang-perang yang mereka anggap sebagai jihad, yang mereka anggap sebagai jihad tapi bukan jihad. Melawan pemerintah misalnya, kita sedang jihad, atau meledakkan di dalam masjid orang-orang yang sedang melakukan salat Jumat, diledakkan, katanya jihad. Bukan yang seperti ini yang disebut dengan jihad, bukan yang seperti ini yang disebut dengan mati syahid. Dia betul-betul berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Yang dia lawan adalah orang-orang kafir. Ketika orang tersebut meninggal di medan pertempuran, maka dia menjadi syahid. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang kedua, mati syahid yang tidak hakiki. Itu banyak macam-macamnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, seorang yang mendapatkan mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid, di luar atau tidak dalam medan pertempuran, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan syahid tapi tidak hakiki, yang mati dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya, seperti hadis yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempertahankan harta yang dia miliki, maka ketika dia meninggal, dia mendapatkan syahid. Siapa yang man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdi fahuwa syahid, wa man qutila disebutkan dalam hadis, ketika siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia tenggelam, maka dia mati syahid. Dan seterusnya dari keadaan-keadaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ada seorang yang bertanya kepada Rasul, ara'aita ya Rasulullah, in ja'ani syakhsun yatlubu mali unwatan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang datang kepadaku untuk mengambil harta milikku, ingin merampas harta milikku? Qala la tuti'hu, jangan engkau taati. Artinya jangan engkau berikan harta tersebut kepada orang tadi. Wahai Rasul, gimana kalau ada seorang pencuri yang ingin mengambil hartaku? Ada seorang perampok ingin mengambil hartaku? Jangan kau beri. Qala ara'aita in qatalani. Wahai Rasul, bagaimana kalau seandainya orang tadi membunuhku? Karena tadi saya enggak memberikan harta milik saya, kemudian dia menyerangku, membunuhku. Qala qatilhu. Yakni kalau dia mengajak perang, mengajak untuk saling membunuh, balas, lawan dia. Qala ara'aita in qataltahu? Qala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Dia dalam neraka. Qala ara'aita in qatalani? Bagaimana kalau seadanya aku yang terbunuh? Qala in qatalaka fa anta syahid. Kalau engkau yang dibunuh, maka engkau mati syahid. Hadis ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa syahid bisa juga diraih dengan meninggal dalam rangka mempertahankan hartanya. Jika ada perampok atau orang yang ingin mengambil harta milik kita, kemudian kita mempertahankan harta tersebut, kemudian terjadilah pembunuhan, maka lihat, kalau yang terbunuh adalah orang yang merampok tadi, maka dia dalam api neraka. Kalau yang dibunuh atau yang terbunuh adalah orang yang akan dirampok hartanya, maka orang tersebut mati syahid. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillah kita lanjut ba'dal adzan. Fal muadzin yu'adzin, faddal barakallahu. Bismillah, kita lanjut. Tadi kita sampaikan bahwa syahadah, orang yang mati syahid, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada dua macam. Orang yang mati syahid hakiki dan tidak hakiki. Yang hakiki ialah mereka yang mati dalam medan pertempuran, berperang di jalan Allah subhanahu, jihad fi sabilillah, kemudian dia mati dalam medan pertempuran tersebut, maka dia mendapatkan asyhadah insyaAllah. Dan dia telah mendapatkan kekhususan-kekhususan yang lainnya tentang terkait dengan jenazahnya. Adapun syahid yang tidak hakiki, seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang mati dalam rangka mempertahankan harta milik dia, orang yang mati dikarenakan tenggelam atau karena sakit dalam perutnya, atau yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam pada hadis-hadisnya, maka mereka tidak mendapatkan kekhususan yang didapatkan oleh mereka-mereka yang mati syahid hakiki di medan pertempuran. Mereka mendapatkan syahid, tetapi tidak sama dengan syahidnya orang-orang yang meninggal dalam medan pertempuran. Nah, dan tidak semua keadaan orang yang dihukumi mati syahid yang tidak hakiki, yaitu pada keadaan-keadaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Di antaranya tadi yang kita baca, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, dalam rangka mempertahankan keluarganya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati karena akan tenggelam, maka dia mati syahid. Dan seterusnya disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak memiliki keistimewaan atau tidak sama seperti orang yang mati syahid dalam medan pertempuran. Tetap jenazahnya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian kubur seperti jenazah kaum muslimin yang lainnya. Hanya saja derajatnya dia lebih tinggi, lebih istimewa daripada orang-orang yang meninggal tidak dalam keadaan seperti mereka. Nah, demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang dua macam keadaan orang yang mati syahid. Qala rahimahullah, kita baca hadis yang kelima. Hadis yang ke-58. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بدع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah menyampaikan bahwa ada seorang nabi yang mereka sedang berperang. Faqala, maka nabi tersebut mengatakan kepada kaumnya, la yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'atin, jangan ikut perang bersamaku orang yang baru saja menikah dan melangsungkan malam pertamanya, malam pertama dengan istrinya. Orang yang seperti ini keadaannya, jangan ikut perang bersamaku. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha. Kemudian nabi tadi juga menyampaikan, tidak boleh ada yang ikut berperang bersamaku orang yang sedang bangun rumahnya dan dia belum menyelesaikan atapnya. Tidak boleh ikut bersamaku orang yang beli, baru saja beli binatang, kambing atau sapi yang bunting, kemudian dia sedang menunggu kelahiran anak binatang ini. Tidak boleh ikut perang bersama nabi tersebut orang yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ikut perang bersama beliau orang yang baru saja membangun rumahnya dan dia belum menyelesaikan atapnya. Dan tidak boleh ikut perang bersama beliau orang yang keadaannya dia baru membeli kambing, sapi yang sudah bunting, artinya sudah akan melahirkan anaknya. Kemudian dia menunggu kelahiran anak tersebut, anak dari binatang tadi. Jangan ikut, kata nabi tersebut. Kenapa demikian? Kenapa tidak diizinkan untuk ikut perang jihad fi sabilillah? Karena dia adalah orang yang masih tersibukkan dengan urusan-urusan duniawinya. Masih tersibukkan dengan urusan duniawinya. Orang yang baru menikah, baru menikah. Kemudian tiba-tiba mau ikut perang jihad fi sabilillah. Pikirannya enggak fokus. Kemudian orang yang baru membangun rumahnya, orang yang baru beli binatang ternak. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أُولَٰئِ يَكُونُونَ مَشْغُولِينَ بِمَا أَهَمَّهُمْ. Mereka itu tidak diperbolehkan ikut jihad, berperang di jalan Allah, karena mereka tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Padahal jihad yanbaghi an yakuna al-insanu fi mutafarrighan laisa lahu hammun illa al-jihad. Padahal jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan konsentrasi. Dibutuhkan orang-orang yang betul-betul fokus dan tidak memiliki keinginan kecuali jihad, tidak memiliki urusan-urusan yang menyibukkan kecuali jihad. Kecuali jihad fi sabilillah. Sehingga nabi tadi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaumnya, orang-orang yang seperti ini keadaannya enggak boleh ikut. Enggak boleh ikut. Qala fa ghaza fadana min al-qaryati salat al-asri aw qariban min dhalik. Lalu nabi tadi berperang, berangkat, dan ketika mendekati daerah peperangan tersebut, masuk waktu salat asr. Salat asr. Atau qariban min dhalik, atau sudah mendekati, hampir masuk salat asar. Faqala lisyams, maka Nabi tersebut berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga diperintah. Engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputar, yakni ketika datang waktu terbenam engkau diperintahkan untuk terbenam, datang waktu terbit engkau diperintahkan untuk terbit. Perintah kauni. Engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputar. Nah, dan aku juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jihad. Maka Nabi tadi berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari tadi. Jangan sampai tenggelam. Jangan tenggelam dulu, tahan dulu. Qala fahubisat hatta fatahallahu alaih. Kemudian matahari itu pun ditahan, artinya tidak tenggelam pada waktunya. Tidak terbenam pada waktunya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam hadis. Fajama'al ghanaim. Faja'at ya'ni an-nara lita'kulaha falam tat'amha falam tut'imha. Faqala inna fiikum ghululan. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Singkat ceritanya, setelah selesai peperangan, setelah Allah beri kemenangan untuk mereka, dikumpulkanlah harta-harta rampasan perang yang mereka dapatkan dari peperangan tersebut. Karena mereka berhasil mengalahkan musuh, kemudian harta musuh mereka rampas, mereka ambil. Setelah itu mereka kumpulkan. Faja'at ya'ni an-nar, kemudian datanglah api yang kita yang enggak tahu dari mana arahnya, artinya berasal dari mana enggak tahu. Tiba-tiba datang dari atas untuk memakan harta ghanimah, harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Ternyata api tadi tidak berhasil memakannya. Tidak berhasil memakan harta ghanimah tadi, tidak berhasil membakarnya. Faqala, maka Nabi tadi mengatakan, inna fikum ghululan, ini ada orang yang korupsi. Ada orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Ada di antara kalian yang mengambil harta ghanimah. Sehingga api tadi enggak berhasil dan enggak bisa makan harta ghanimah tadi. Ini disebabkan kalian, ada di antara kalian yang korupsi, bahasa kita sekarang ini. Ya. Belum jatahnya dibagi sudah diambil duluan. Yang harusnya diberikan kepada mereka sekian, diambil dulu sekian. Qala falyubayyi'ni, kalau begitu sekarang setiap kabilah harus ada orang yang berbaiat kepadaku. Bersalaman kepada beliau, kepada Nabi tadi. Falaziqat yadu rajulin biyadih. Ternyata ada satu tangan seorang yang nempel dengan Nabi tadi ketika berbaiat. Enggak bisa lepas. Faqala fiikumul ghulul, berarti dari kabilahmu ada orang yang ghulul, ada orang yang korupsi, ada orang yang ngambil ghanimah sebelum dibagi. Falyubayyi'ni, maka kabilahmu harus berbaiat kepada. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathah biyadih. Maka yang nempel kepada tangan Nabi tersebut ada dua orang atau tiga tangannya nempel. Faqala fikumul ulul, kalianlah yang telah mengambil harta ghanimah tadi. Kalianlah orang yang korupsi. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min dhahab. Ya. Ternyata mereka mendatangkan emas sebesar kepala sapi. Emas. Ya, mereka ambil emas. Fawada'aha, setelah didatangkan kemudian diletakkan, datanglah api untuk makan harta ghanimah tadi. Falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana, Dari sini kita mengetahui bahwa harta rampasan perang tidak halal bagi kaum sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan terkait dengan hadis ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.